خارجه. قبل ان الاعتراض وقد اورد بعضهم ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ذكر كلاما وحكايات تدل على ان دعاء الاموات ليس بشرك، كما ذكر انه روي ان رجلا جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشك إليه الجلب عام الرمادة، ورآه وهو يأمره أن يأتي إلى عمر بن الخطاب فيأمره أن يستفتي بالناس وغير ذلك من الحكايات. قال بعض المجادلين لو سلم لكم في بعض الأمور أنها شرك أو كفر، فإن الشيخ ذكر في اقتداء الصراط المستقيم أن المتأول والمجتهد والمخطئ والمقلد مغفور لهم ما ارتكبوا من الشرك والكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. شيخ أبو بطين مولاي membantah ya sebagian syubhatnya siapa? Daud Ibn Jirjis yang beliau bantah dalam kitab ini. Ya. Waqad awrada ba'dhum, sebagian mereka yang ulama musyrikin, Qad awrada telah membawakan ana Syekhul Islam, kutipan bahwa Syekhul Islam rahimahullahu taala, sebagian mereka telah membawakan keterangan bahwa Syekhul Islam Utsaimiyah rahimahullahu taala zakara kalaman wa hikayatin, telah menyebutkan keterangan dan hikayat-hikayat tadullu, menunjukkan ala anna, bahwasanya dua alamwat berdoa kepada kuburan laisa bisyirkin, doa kepada mayat-mayat itu bukan syirik. Perhatikan ya, yang pertama orang itu berhujjah dengan kalamnya siapa? Ibnu Taimiyah. Yang kedua berhujjah dalam masalah apa? Bahwa kata dia, menurut kesimpulan dia, Syekhul Islam telah membawakan banyak keterangan dan kisah-kisah yang menunjukkan. Ini bukan Ibnu Taimiyah yang mengatakan ya bahwasanya kisah-kisah ini ya menunjukkan bahwasanya berdoa kepada mayat itu bukan syirik, tetapi Daud Ibn Jirjis ini mengambil kesimpulan ya. Daud Ibn Jirjis mengambil kesimpulan dari kisah-kisah yang dibawakan oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Menunjukkan bahwa hikayat-hikayat itu menunjukkan bahwa doa kepada mayat-mayat bukan kesyirikan. Jadi ini kesimpulan Daud Ibn Jirjis. Ya, yang pertama apa? Bukan syirik. Berdoa kepada mayat itu bukan syirik. Ya. Kama zakara annahu ruya, sebagaimana Ibnu Taimiyah juga membawakan keterangan, menyebutkan anna huruya, bahwa diriwayatkan rasulan, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki jahilah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaka ilaihi al-jadba, laki-laki itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jadba ya, kemarau ya, pateklek, amar ramadah di tahun rimadah, dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Fara'ahu, maka laki-laki itu bermimpi melihat Nabi SAW. Wahuwa ya'muruhu, Nabi memerintahkannya an ya'tiya ila Umar bin Khattab, agar mendatangi Umar bin Khattab. Faya'muruhu, dan menyuruh Umar bin Khattab an yastasqiya bin nas, agar salat istisqa untuk manusia. Ya, agar sholat istisqa. Wa ghairu dzalika min hikayat. Dan Masih banyak ayat yang lain lagi, kisah-kisah yang lain lagi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kesimpulannya menurut Dawud bin Jirjiz, hikayat-hikayat tersebut menunjukkan bahwa apa? Berdoa kepada mayat itu bukan syirik. Ini kesimpulan siapa? Dawud bin Jirjiz. Ini bukan ucapan Ibnu Taimiyah, tapi kesimpulan Dawud bin Jirjiz. Qala ba'dhu al-mujadilin, kemudian sebagian mereka mengatakan, sebagian al-mujadilin, sebagian orang-orang yang membela musyrikin, lau sulima lakum, seandainya diterima, ya, seandainya diterima, tiba zulumur ana syirkun au kufrun, seandainya, ya, bisa diterima bahwa di sebagian kisah-kisah itu adalah syirik dan kekufuran. Fa inna syekha, maka sesungguhnya Syekh Ibnu Taimiyah zakara, telah menyebutkan Iqtidha' Shiratul Mustaqim dalam kitabnya Iqtidha' Shiratul Mustaqim, ya, annal mutawila, bahwasanya orang yang salah tafsir, wal mustahid al mukhti'ah, dan orang mustahid, orang berijtihad yang salah, wal muqallidah, dan orang taklid, ikut-ikutan, maghfurun lahum, mereka diampuni. Maghfurun lahum, diampuni, martakabuhu, atas apa yang mereka kerjakan minasyirki wal kufri, dari kesyirikan dan kekufuran. Ini menurut kesimpulannya Dawud bin Jirjiz, seandainya di sebagian hikayat yang disebut oleh Ibnu Taimiyah itu adalah apa? Hukumnya syirik, hukumnya kekufuran. Ya, itu juga enggak masalah, karena Ibnu Taimiyah sendiri sudah mengatakan, menurut dia Ibnu Taimiyah juga sudah menyebutkan bahwa, ya, orang yang salah tafsir, orang yang salah ijtihad, ya, orang yang ikut-ikutan dalam melakukan kesyirikan, maka dia itu diampuni. Jadi itu diampuni. Maka kesimpulannya Dawud bin Jirjiz dari penjelasan Ibnu Taimiyah, dari bukunya Ibnu Taimiyah, ya, kesimpulannya dua. Ya, kesimpulan Dawud bin Jirjiz bahwa praktek-praktek itu bukan syirik. Berdoa kepada mayat itu bukan syirik. Ya, kesimpulan pertama Dawud bin Jirjiz. Kesimpulan yang kedua, seandainya itu syirik, maka pelakunya tidak kafir. Pelakunya tidak apa? Tidak. Seandainya itu syirik, maka pelakunya tidak kafir. Ya. Karena apa? Karena mereka apa? Mujtahid. Yang keliru, mereka salah tafsir, mereka apa? Hanya ikut-ikutan. Mereka hanya ikut-ikutan. Jadi mereka tidak kafir. Ya. Ini kesimpulan Dawud bin Jirjiz dari, ya, cerita-cerita yang dibawakan Ibnu Taimiyah di dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Jawab. Wakadibun ala Syekh Ibn Abdullah, innama qala dhalika fi siyaqil kalami fi ba'dil bida'i. Tahari du'a illahi inda sabrin nabi sallam aw barihi, faqala faqad yaf'alu rajulu amal alladhi yatakibuhu salihan wa la yakunu aliman annahu manhiyun anhu. Wadalika layadullu ala annaha masyru'atun. Summa al-ayilu fadyakunu mut'awilan au muqtian mujtahidan au muqallidan fayukfaru lahu khata'uhu fayutabu ala ma fi'lihi minan ala ma fa'alahu minan khayril masyru'i al-makruni jibayir masyru'i. Nah, al-jawab, jawabannya bagaimana? Syekh menjawab yang kedua dulu, ya, bahwasanya, ya, Syekh menjawab secara umum dulu, ya, Mereka katakan ini bukan syirik. Atau kalau syirik ya dia diampuni. Ya diampuni, bahkan dapat pahala atas kesyirikannya itu. Karena apa? Karena apa tadi? Salah istihad, salah tafsir atau ikut-ikutan belaka. Kalau jawab, jawabannya fadza talbisun min al-naqil. Ya, maka ini adalah manipulasi dari naqil, an-naqil. Ya, dari orang yang mengutip. Inilah adalah apa tadi? Manipulasi dari Daud bin Jirjin yang mengambil kesimpulan. Wa kadzibun ala Syekh rahimallahu taala. Dan ini dusta atas nama Syekh rahimallahu taala. Ya. Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, dan tidak pernah memaksudkan ucapannya seperti itu. Ya. Kemudian kalau diambil kesimpulan seperti itu kemudian dinisbatkan kepada Syekhul Islam, maka itu namanya apa? Taqawun, ya, dusta atas nama Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Talbis. Ya, talbis. Yani ucapan dia tetapi dinisbatkan kepada siapa? Ibnu Taimiyah. Ya, ini namanya talbis. Ucapan dia sendiri, kesimpulan dia tapi dinisbatkan kepada Syekhul Islam. Apa namanya? Hah? Hah? Ini namanya talbis. Ya, kalau dalam bahasa kita apa nih? Hah? Namanya talbis. Li'annahu innama, karena Ibnu Taimiyah innama qala zalika, ya, membicarakan bahwasanya orang yang salah tafsir, salah istihad, ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala zalika, Ibnu Taimiyah mengatakan hal itu fi siyakil kalam fi ba'dzil bid'ah. Ketika membicarakan sebagian apa? Ya, ketika membicarakan sebagian bid'ah. Jadi bukan sedang membicarakan apa? Bukan sedang membicarakan apa? Kesyirikan atau kekufuran. Ya, Murji'ah tidak membedakan antara apa? Tidak membedakan antara dosa besar dengan syirik. Ya, bid'ah itu termasuk apa? Hah? Termasuk syirik, dosa besar? Dosa besar. Ya, kebedaan termasuk dosa besar. Ya. Murji'ah Jahmiyah tidak membedakannya. Tidak membedakan antara dosa besar dengan syirik. Syirik diperlakukan seperti dosa besar, yakni tetap muslim. Pelakunya tetap muslim dan kalau keliru maka diampuni. Kalau keliru diampuni. Sedangkan Khawarij juga tidak membedakan antara dosa besar dengan kesyirikan. Dosa besar diperlakukan seperti syirik. Yakni difonis apa? Kafir. Ya. Itu apa namanya? Itu memang jadi akar masalah, sumber penyakit. Ya, itu menjadi sumber penyakit. Semalam kita bahas ya kan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya mendatangkan contoh perbedaan ya antara kebid'ahan antara apa? Dosa besar dengan apa? Dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya, ini ya Daud bin Jirjis ya yang membuat kesimpulan dari ucapan-ucapan dari apa? Kisah-kisah yang dibawa oleh Syekhul Islam dan ucapan Ibnu Taimiyah, kemudian kesimpulannya dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Nah, ini berdusta atas nama Ibnu Taimiyah. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang salah istihad, orang yang salah tafsir, orang yang ditutupkan dalam masalah syirik dan kekufuran, maka diampuni, bahkan dapat pahala. Ya. Ini takawul ala Syekhul Islam. Kadzib ala Syekhul Islam. Dusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan hal itu pada permasalahan apa? Bid'ah. Pada permasalahan sebagian bid'ah. Tidak semuanya. Sebagian apa? Bid'ah. Contohkan kataharri doa illahi inda qabli Nabi SAW. Seperti at-tahari, berusaha. Doa illah berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sisi kuburan Nabi SAW. Bid'ah apa syirik? Bid'ah. Berdoanya kepada siapa? Berdoanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sisi makam Nabi SAW, ya, di sisi kuburan, ya, bid'ah. Nah, itu bid'ah. Nah, kecuali ya au ghairi atau kuburan selain Nabi SAW, ya, berusaha untuk berdoa kepada Allah di sisi kuburan selain Nabi SAW. Ini adalah bid'ah. Kecuali apa? Masih ingat? Nah, kecuali dalam fatwa Syariah, Ibnu Taimiyah menyebutkan kecuali kalau menganggap, kalau berkeyakinan apa? bahwasanya itu lebih utama, lebih afdol dibandingkan di masjid. Masih ingat? Ya, kecuali ya kalau menganggap berdoa di kuburan itu lebih utama, lebih afdol dibandingkan di masjid. Maka Utsaimiyah mengatakan itu kafir. Ya. Maka Utsaimiyah mengatakan itu kafir. Ya, sebagaimana ya disetujui oleh siapa? Syekh bin Baz rahimallahu taala. Ya. Faqal ya, Ibnu Taimiyah berkata. Ibnu Taimiyah berkata. Waqad yaf'alur rajulu, dan seseorang terkadang melakukan al-amal alladzi ya'taqiduhu salihan, yang ia yakini itu amalan saleh, wala yakunu aliman, sementara dia tidak tahu annahu manhiyun anhu, bahwasanya amalan itu dilarang. Ini amalan apa? Syirik atau bid'ah? Bid'ah. Terkadang seseorang melakukan amal bid'ah, dia yakin itu amal soleh. Dia enggak tahu kalau itu dilarang. Fayusabu ala husni qasdihi, maka orang itu mendapatkan apa? Yusab, mendapatkan pahala ala husni qasdihi, atas niat baiknya. Atas niat baiknya. Ya. Wa yu'fa anhu, dan dimaafkan li adami ilmihi, karena dia tidak tahu. Yani diberi toleransi karena dia tidak tahu, diberi uzur ya karena dia jahil, tidak mengetahui hal itu. Ya. Wa hadza babun wasi'un. Ya, dan ini ya sangat luas ya pembahasannya. Ya. Dan ini sangat luas cakupannya, tetapi dengan syarat tadi, ya, dengan syarat, ya, amalan bid'ah yang dilakukan seseorang yang dia anggap itu soleh, amalan soleh, sementara dia nggak tahu itu, ya, dilarang, sehingga yusab ala husni qasdi wa yu'fa anhu li adami ilmihi, ya, itu syaratnya apa tadi? Pada permasalahan apa? Bid'ah, ya, pada permasalahan bid'ah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah di jilid yang ke-20 ya beliau memberikan syarat yang lain. Ya, Ibnu Taimiyah memberikan di jilid yang ke-20 ya memberikan syarat yang lain, yaitu ya min jinsil ma'mur. La min jinsil manhi anhu. Min jinsil ma'mur bihi. Amalan itu ya termasuk amalan itu secara umum, amalan itu secara umum termasuk perkara yang bagian dari perkara yang diperintahkan. Bukan perkara itu bagian dari perkara yang dilarang. Ya. Misalkan begini, bid'ahnya berupa apa? Bid'ahnya berupa sholat. Ya, bid'ahnya berupa apa? Sholat. Sholat. Apa namanya? Sholat dalam rangka maulid Nabi. Sholat dalam rangka apa? Maulid Nabi. Ya. Sholat ini ibadah yang diperintahkan apa bukan? Ya. Termasuk bagian dari hal yang diperintahkan. Maka mungkin untuk dia itu dapat pahala. Atas apa? Baiknya niat. Mungkin dia dapat pahala. Ya. Tetapi kalau amalan bid'ah itu termasuk ya bagian dari perkara yang secara umumnya dilarang, maka tidak dapat pahala. Maka tidak dapat apa? Tidak dapat pahala. Contohnya apa? Ya, maulid Nabi ya dengan apa? Dengan musik. Ya, merayakan maulid Nabi dengan musik dan khamr. Merayakan maulid Nabi dengan musik, dengan biduan. Ya, dengan jepin Arab, dengan biduan, dengan khamr. Ya, musik, ya, khamr ini secara umum asal-asalnya diperintahkan apa dilarang? Dilarang. Hah? Dilarang. Apakah dapat pahala yang melakukan bid'ah maulid dengan musik dan khamr? Ya, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena amalan itu asalnya termasuk dari hal yang dilarang. Jadi ini catatannya, ya. Itu catatannya. Itu catatan kedua. Ya. Ibnu Taimiyah sebutkan hal itu di dalam Majmu' Fatawa jilid yang keberapa? Jilid yang ke-20, awal-awal jilid ke-20. Ya. Nah, sekarang kembali ke masalah syirik. Syirik itu asalnya termasuk yang diperintahkan apa yang dilarang? Dilarang. Ibnu Taimiyah sendiri menyebutkan di jilid yang ke-20 itu contoh yang tidak akan pernah dapat pahala adalah apa? Syirik. Adalah syirik. Ya. Misalkan apa? Acara apa? Nah, acara maulid. Acara maulid Nabi, ya. Acaranya adalah dengan apa? Dengan istighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan istighosah, ya, berjamaah. Istighosah kubro kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta kesembuhan bagi yang sakit kepada Nabi sallallahu, minta pertolongan, ya, kemenangan bagi kaum muslimin, minta ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighosah kubro. Ya. Itu termasuk asalnya diperintahkan atau dilarang? Hah? Istighosah kepada orang mati? Dilarang. Dilarang. Maka tidak dapat pahala. Ya. Maka tidak dapat pahala. Dari sinilah, ya, antum bisa tahu, ya, sebagian apa namanya orang, termasuk seingat saya, ya, pendiri apa NU, ya, mengingkari maulid Nabi yang isinya kemungkaran-kemungkaran. Mengingkari maulid Nabi yang isinya apa? Kemungkaran-kemungkaran. Tetapi kalau isinya itu amalan-amalan soleh, ya, isinya itu zikir, isinya itu khataman Quran, maka tidak diingkari oleh, tidak dikatakan sebagai apa? Bid'ah mungkar. Tidak dikatakan sebagai apa? Bid'ah dolalah. Tidak dikatakan sebagai bid'ah dolalah. Kenapa? Karena asal dari zikir, asal dari baca Al-Quran, ya, asal dari bersedekah itu adalah apa? Diperintahkan. Asalnya diperintahkan. Sehingga mungkin dapat pahala dari sisi itu. Tinggal tergantung, ya, nilai kebid'ahannya itu berat mana antara nilai kebid'ahan dengan nilai amalan yang di asalnya diperintahkan tadi, yang dia kerjakan tadi. Kalau lebih berat bid'ahnya, ya tetap aja gak dapat. Nah, jadi ini Syekhul Islam sendiri telah menegaskan di jilid yang ke-20, ya, bahwasanya kalau salah takwil atau ijtihad yang salah itu dalam masalah syirik, maka tidak dapat pahala. Kenapa? Karena syirik itu asalnya termasuk bagian dari perkara yang dilarang. Yang dikatakan dapat pahala itu adalah kalau asalnya termasuk bagian perkara yang diperintahkan. Nah, ini sebagai catatan di sini. Ya, waqad yaf'alur rajulu, seseorang terkadang melakukan al-amal alladzi yaqiduhu sholihan, yang dia yakini soleh. Ya, wala yakunu ariman hum manhiyun anhu, dia tidak tahu kalau itu dilarang. Ya, fayuqabu ala husni qasdihi, maka dia diberi pahala karena niat baiknya. Wa yu'fa anhu li adami ilmihi, dan dia dimaafkan karena ketidaktahuannya. Wa sababun wasi', dan ini adalah apa? Yang sangat luas, contoh-contohnya luas. Wa amatul ibadat, cakupannya luas. Wa amatul ibadat al-mubtada'ati al-manhi anha, ya. Mayoritas ibadah-ibadah bid'ah yang dilarang. Mayoritas ibadah-ibadah bid'ah yang dilarang, qad yaf'aluha ba'dun nas, terkadang dikerjakan oleh sebagian orang. Wa yasulu lahu, dan ia mendapatkan lau'un minal fa'idah, dan ia mendapatkan apa? Fa'idah. Ia mendapatkan sebagian faedah. Ia mendapatkan satu faedah. Ya. Satu keuntungan. Satu apa? Keuntungan. Apakah itu, ya, adanya keuntungan itu, adanya faedah itu, kemudian melegalkan ibadah-ibadah bid'ah yang dilarang tadi? Hah? Apakah itu melegalkan? Kalau itu melegalkan, lakukan aja sihir. Ya. Iya gak? Hah. Kalau begitu minum aja khamr dan judi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yas'aluna 'an al-khamri wal maisir, qul fihi ma ismun kabir, ismun kabir. Wa manafi'u lin-nas, wa ismuhuma akbaru min nafihima. Ada manfaatnya enggak? Ada faedahnya. Tetap ada faedahnya. Ya. ada faedahnya, itu tidak berarti kemudian perbuatan itu boleh. Ya. Kenapa? Kenapa ada faedahnya tapi tetap dilarang? Karena syariat ini melarang perbuatan yang apa? Nilai mafsadahnya itu murni mafsadah atau dominan. Ya, itu faedah. Faedah. Ada faedahnya, ada mafsadahnya. Ternyata mafsadahnya lebih dominan daripada faedahnya. Maka akan dilarang dalam syariat ini. Maka akan apa? Akan dilarang dalam syariat ini. Ya. Sekarang yang ya faedah sendiri itu adalah perkara yang relatif. Faedah maksudnya apa? Kalau faedah kesenangan, faedah kesenangan, maka orang-orang musyrik yang istimta dengan jin, orang-orang musyrik yang mereka itu berbagi kesenangan dengan jin juga dapat apa? Faedah. Ya kan? Apakah kemudian kesyirikan dengan kepada jin itu boleh? Ya? Tidak boleh. Jinnya bisa menggandakan uang. Ya? Jinnya bisa menggandakan uang. Apakah kemudian itu boleh? Ya, tidak boleh. Wadzalika la yadullu ala annaha masyru'atun, kata Ibnu Taimiyah. Hal itu tidak kemudian menunjukkan bahwasannya ibadah-ibadah yang bid'ah itu disyariatkan. Tidak. Ya. Suman amil, kemudian pelakunya qatiyakunu muta'awilan. Ya, boleh jadi dia itu apa? Salah tafsir. Au mukhti'an mustahidan, atau salah ijtihad. Au muqallidan, atau sekedar ikut-ikutan. Bayuk sarulahu fata'uhu. Maka dia diampuni kekeliruannya, dimaafkan kekeliruannya. Wa yusabu ala ma fa'alahu, dan ia mendapatkan apa? Pahala atas yang dia kerjakan, minal khairil masyru'i. Ya, dia mendapatkan pahala atas yang dia kerjakan dari al khair al masyru', dari amalan kebaikan yang disyariatkan. Al makruni, yang bergandengan, berbarengan bi ghairil masyru'. Ya, yang dibarengkan, digandengkan, atau di apa? Digabungkan, ya, dia lakukan bersamaan dengan yang tidak masyru'. Tadi yang saya contohkan, ya. Jadi yang dapat pahala itu yang asalnya itu apa? Asalnya itu bagian dari perkara yang diperintahkan. Kalau dari asalnya tidak diperintahkan, tapi dilarang, maka tidak dapat pahala. Ya. Apakah kesyirikan dan kekufuran itu minal khairil masyru'? Hah? Sehingga orang yang melakukannya, maka dia akan, kalau dia melakukannya karena salah tafsir atau salah ijtihad atau karena itu ikut-ikutan, maka dimaafkan, bahkan dapat pahala karena niatnya. Nah, ini ya perlu dibetuli, perlu didandani akidahnya kalau nganggep kesyirikan dan kekufuran itu termasuk al khair al masyru', termasuk al khair al masyru'. Ya, kesyirikan itu a'zamu zulm, a'zamu fahsya, a'zamu kubhin. Ya, kesyirikan itu kezaliman terbesar. Kezalim apa? Fahsya yang terbesar, perbuatan kotor yang paling besar. Ya, kesyirikan itu bukan minal khairu masyru'. Jadi ini catatan penting ini. Ya. Kapan ya ucapan Ibnu Taimiyah ini berlaku? Kapan ucapan Ibnu Taimiyah ini apa? Berlaku. Yang pertama pada apa? Sebagian perkara bid'ah. Kemudian itu bukan pokok, tapi cabang. Karena pokoknya ini bukan, karena pokok itu asal. Karena asalnya perkara itu di apa? Diperintahkan. Salat. Salat termasuk minal khairu masyru', bukan? Ya, minal khairu masyru'. Minal khairu masyru'. Ya. Makanya misalkan tadi contohnya ya, acara apa? Acara maulid, dia merayakannya dengan apa? Dengan khatamul Quran. Khataman apa? Khataman Al-Quran. Ya, khataman Al-Quran minal khairu masyru', bukan? Minal khairu masyru'. Asalnya di perintahkan, asalnya diperintahkan baca Al-Quran, asalnya diperintahkan, ya, asalnya diperintahkan. Maka mungkin kata Ibnu Taimiyah itu, ya mungkin, ya mungkin untuk bisa diberi pahala, mungkin bisa saja dia dapat pahala atas niat baiknya itu, ya. Ini ada di istidrak atau mustaqim, ini harus difahami betul, ya. Gadahu. حكم العبادة المستهلة على وجه مكروه. قال والحاسب أن ما يقع من دعاء المستمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر العبادة. وقد علم أن العبادة المستهلة على وجه مكروه قد تفر تلك الكراهة لصاحبها لجتهاده أو تقليده أو مصنعته أو غير ذلك، ثم ذلك لا يمنع أن ذلك مكروه منهي عنه. وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب كراهة في حقه. نعم نعم بوبي سكالير ميكرا. قال فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها. فكثيرا ما يقول من هذا الباب ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم Hukum ibadah yang al-mustamilah, yang berisikan ya praktek-praktek yang makruh. Hukum ibadah yang berisikan sebagian perkara yang makruh. Qal walhasil, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, walhasil kesimpulannya anna ma yaqa'u minad du'a'i. Ya, apa yang terjadi berupa doa? Ya, al-mustamil ala karahatin syar'iyyah. Yang berisikan perkara-perkara yang makruh secara syar'i. Karohatin syariah, makruh secara syar'i, ya, bukan karohatin akliyah atau urufiyah, bukan. Jadi simpulannya bahwa apa yang terjadi berupa doa yang berisikan perkara-perkara yang makruh secara syar'i, bimanzilati sa'iril ibadati, ya, kedudukannya sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Waqad ulima, artinya kedudukannya sama, hukumnya sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang tercampuri padanya perkara-perkara yang apa? Makruh. Ya. Berdoa yang isinya itu ada kemakruhan yang syar'i. Hukumnya sama dengan apa? Hukumnya sama dengan ibadah yang lainnya yang tercampuri dengan kemakruhan yang syar'i. Ya. Tercampuri dengan kemakruhan yang syar'i. Ya. Makruhat dalam sholat, contohnya apa? Sholat mendongak ke atas. Apa hukumnya? Sholat kepalanya mendongak ke atas. Ya, hukumnya sama, pembahasannya sama dengan berdoa. Kemudian isinya ada perkara yang makruh yang syar'i. Ada perkara yang makruh yang syar'i. Waqad ulima, dan telah diketahui anna ibadatul mustamilata, bahwasanya ibadah yang tercampuri ala wasfin makruhin, ibadah yang tercampuri dengan perkara-perkara yang makruh syar'i, qad tughfaru tilkal karahatu li sahibiha. Perkara yang makruh itu qad terkadang tughfar. Terkadang diampuni bagi apa? Pelakunya. Yani pelakunya, pelaku kemakruhan itu terkadang diampuni. Ya, ibadah yang tercampuri oleh kemakruhan yang syar'i, terkadang pelaku kemakruhan itu diampuni. Lijtihadi karena ijtihadnya yang salah, au taqlidi atau karena dia ikut-ikutan, au hasanati atau karena dia punya amalan-amalan saleh yang lainnya, au ghairi dzalik atau faktor-faktor lain. qad tukfaru wa qad la tukfar. Terkadang diampuni, artinya bisa juga enggak di, bisa juga enggak diampuni. Kan begitu. Ya. Jadi siapa yang bisa menjamin itu diampuni? Ya. Suma zalika, kemudian hal itu la yumna'u. Ya, tidaklah menghalangi, tidaklah menjadi penghalang. Ya, faktor-faktor tadi tidaklah menjadi penghalang, yakni diampuninya pelakunya itu bukan menjadi penghalang an zalika makruhun manhiyun ahu, bahwa perkara makruh tadi dilarang. Ya. Kalau pelakunya diampuni berarti enggak dilarang dong, begitu. Ya tidak. Iya kan? Ya. Pelakunya diampuni, pelaku kemakruhan-kemakruhan yang mengotori ibadah, pelaku kemakruhan yang mengotori ibadah kemudian diampuni, itu tidaklah berarti sama sekali kemakruhan itu tidak dilarang. Tidak berarti sama sekali kemakruhan itu tidak dilarang. Wa in kana hadzal fa'ilul muayyan, meskipun pelakunya itu, ya, al-muayyan, pelakunya itu qad zala mujibul qira'ati syati, telah hilang. Ya. Ya. Sesuatu yang mengharuskan, ya, kemakruhan perbuatan itu dalam dirinya. Ya, ini tadi melalui apa? Melalui jihad atau taklid atau yang lainnya. Ya, kemakruhannya, ya, hilang. Ya. Mungkin tepatnya qad zala mujibul qira'ah. Kalau mujab itu apa, dosa dari kemakruhan itu. Kalau mujab itu akibat dari kemakruhan itu telah hilang dari dirinya. Ya, ini kayaknya lebih tepat. Wa in kana hadzal fa'ilul muayyanu qad zala mujabul karahati an sihatihi. Walaupun pelakunya itu, ya, telah hilang darinya akibat dari perbuatan makruhnya, apa akibat dari perbuatan makruh? Dosa. Karena sudah diampuni, ya. Sudah diampuni. Terkadang pelaku-pelaku kemakruhan yang mengotori ibadahnya, ibadah itu terkadang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengampunan ini tidak berarti sama sekali menunjukkan bahwasanya kemakruhan itu tidak dilarang. Ya? Walaupun dosa pelakunya sudah diampuni, tidak berarti kemudian kemakruhan itu tidak dilarang. Qal. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, fa idza sami'ta du'aan, jika engkau mendengar sebuah doa, au munajatan atau sebuah apa? Munajat. Makruha fi syara. Yang apa? Secara syar'i itu makruh. Ya. Qad quziyat hajatu sahibiha. Ya. Ternyata, ya, keinginan pelakunya itu terkabulkan. Berdoa, ya, supaya, ya, putus, ya, berdoa supaya putus hubungan antara si A dan si B, hubungan baik si A dan si B, dia berdoa, ya. Apa hukumnya? Dilarang nggak itu? Dilarang. Ya, dilarang. Tapi ternyata betul terkabul doanya, si A dan si B yang tadinya hubungannya baik langsung cerai, terpisah. Apakah berarti itu kalau ditunaikannya keinginan orang yang melakukan kemakruhan secara syar'i itu, berarti itu dibolehkan? Tidak. Hah? Tidak dibolehkan. Apalagi kalau itu asalnya termasuk perkara, bagian perkara yang dilarang, seperti apa? Syirik. Kalau perkara yang tidak sampai tingkatan syirik saja, bukan berarti menunjukkan bahwasannya itu apa? Bahwasannya itu boleh, ya, bahwasannya itu apa, bahwasannya itu kemudian mesti semuanya berlaku secara umum, ya, berlaku secara umum kepada siapa saja itu diampuni, tidak mesti seperti itu, apalagi kalau itu perkara syirik. Takasiran mayakun hadzal bab, ya, maka jika engkau dengar ada orang yang berdoa dengan doa atau munajat yang secara syar'i itu makruh, dilarang, tapi kok terkabulkan, ya, tapi kok apa, terkabulkan, ya, maka kebanyakannya, ya, kejadian-kejadian itu min hadzal bab, dari bab ini, ya, termasuk bagian bab ini. wala yuqal, ya. Tidak kemudian dibalik, ya. Penilaiannya tidak kemudian penilaiannya dibalik. Haula'i lamma naqasat ma'rifatuhum sawaghalahum dzalik. Ini sawaghallahu subhanahu wa ta'ala hum dzalik, ya. Tidak kemudian komentarnya, kesimpulannya diambil hukum begini. Mereka lamma naqasat ma'rifatuhum, karena ya keterbatasan ilmu mereka, maka Allah mengizinkan mereka untuk melakukan hal itu. Diambil kesimpulan seperti itu, ya. Si A berdoa supaya hubungan antara B dan C yang baik itu terputus. Itu doa yang makruh, betul? Doa yang dilarang. Selesai itu, doa yang dilarang itu, ya. Ternyata terkabulkan doanya, ya kan? Ternyata doanya terkabulkan. Lihat makin, Allah punya hikmah. Terkabulkan doanya si B dan C, pisah, musuhan langsungan, ya. Kemudian ada yang orang yang mengambil kesimpulan, ya. Orang yang mengambil kesimpulan, oh berarti berdoa seperti itu boleh. Tidak salah, ya kan? Orang yang mengambil kesimpulan berarti berdoa seperti itu boleh. Jelas itu salah, ya. Jelas itu salah. Yang kedua, ada lagi yang mengambil kesimpulan salah lagi, ya. Boleh itu kalau bagi orang yang tidak punya ilmu, ya. Melakukan seperti itu boleh kalau dia tidak punya ilmu, ya. Mereka-mereka itu ketika naqasat ma'rifatuhum, terbatas keilmuannya, maka Allah membolehkan mereka berbuat seperti itu. Wa inna Allah lam yusawwir hadza li ahadin. Allah SWT tidak pernah membolehkan kepada bagi seorang pun perbuatan seperti ini. Lakin kusurul ma'rifah, akan tetapi keterbatasan ilmu, qad yurja ma'ahul afu wal maghfirah. Keterbatasan ilmu itu dalam perkara apa ini? Perkara syirik atau perkara bid'ah? Perkara sebagian bid'ah. Pada perkara sebagian bid'ah, qad yurja ma'ahu al-afu wal maghfirah, ya. Terkadang bisa diharap ada maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada perkara-perkara kemakruhan, pada perkara sebagian bid'ah, ya. Ketidaktahuan itu terkadang ya menjadi sebab dimaafkan. Adapun dalam perkara syirik, maka tidak ada. Perkara syirik, perkara kufuran tidak ada. Nah. Al-farqu bainal afi anil fa'il wa ibahati fi'li. Hah? Sahih. Al-farqu bainal afi anil fa'il wa ibahati fi'li. Amma sifatun mutlaqat au ibahatun muharramat ala ala ala. Jawabnya ala. Al-farqu bainal afi anil afi anil fa'ili wa maghfirati lahu wa bainal ibahati fi'lihi au mahabbati lahu. Al-farku beda antara al-afi anil fa'il, beda antara pemberian maaf, ya. Berbeda antara maaf bagi pelakunya dan dibolehkannya perbuatan tersebut. Amastihbabul makruhat, adapun kemudian perkara-perkara makruh itu berubah hukumnya menjadi mustahab. Au ibahatu muharramat, atau perkara haram itu berubah hukumnya menjadi mubah karena pelakunya dimaafkan, karena pelakunya mendapat kabar maghfirah dan ampunan, fala, maka sama sekali tidak bisa, ya. Maka sama sekali tidak bisa, ya. Fafarqun bainal afwi anil fa'il wa maghfirati lahu wa baina ibahati fihi aw al mahabbati lahu. Beda antara pemberian maaf kepada pelakunya dan pemberian ampunan kepada pelakunya, dan antara dibolehkannya atau disunnahkannya perbuatan tersebut. Beda, ya. Adapun kalau kemudian diambil kesimpulan seperti Dawud bin Jirjis mengambil kesimpulan seperti itu pada perkara syirik, maka lebih tidak bisa lagi, ya. Ini bukan pada perkara syirik saja tidak bisa, ya kan? Apakah kemudian kalau ya sebagian bid'ah itu pelakunya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan diberi pahala karena niatan yang baik, karena asal dari bid'ah yang dia beristihad itu, ya, asalnya termasuk bagian dari perkara yang diperintahkan, ya. Apakah kemudian bid'ah itu menjadi boleh? Hah? Tidak. Ya. Bid'ah itu menjadi boleh? Tidak. Bagaimana kalau dalam perkara syirik? Ya. Yang tidak sampai perkara syirik saja sudah tidak boleh, apalagi sampai perkara kesyirikan. Ya. Jadi bertingkat. Ya. Jadi apa? Jadi bertingkat. Ya, jadi bertingkat. Yang paling tinggi paling besar adalah apa? Syirik. Ya, kalau perkara yang paling bawah saja, yakni bid'ah yang asalnya perbuatannya itu, yang asalnya apa namanya tindakan yang bid'ah itu asalnya masuk bagian yang diperintahkan, maka itu mungkin untuk diampuni dan dikasih pahala. Tapi bukan berarti kemudian bid'ahnya itu dibolehkan. Itu aja udah nggak boleh, ya kan? Itu udah nggak boleh. Bagaimana kemudian kalau bid'ah yang masuk asalnya bagian yang dilarang, kemudian kalau lagi masalah itu sih syirik yang lebih tinggi lagi, ya tentu lebih tidak boleh, ya. Kemudian apalagi dapat kompensasi, ya, dimaafkan, dapat pahala dan sebagainya. Ya, ini karena tadi, ya, tidak membedakan ijtihad mana yang dapat pahala dan ijtihad mana yang tidak dapat pahala. Ya, ijtihad yang bid'ah tapi kok bisa dapat pahala, yang sebutkan Utsaimiyah di awal pembahasan tadi, itu pada perkara-perkara yang asalnya itu termasuk bagian yang diperintahkan. Nah, kalau asalnya sudah termasuk bagian dari yang dilarang, maka tidak dapat pahala. Ya, contohnya syirik. Kata Ibnu Taimiyah mencontohkan dalam jilid yang ke-20 itu apa? Syirik. Ya, nanti dibuka sendiri, coba dicari di ini. Di PDF-nya dibuka jilid yang ke-20 di awal-awal. Nah, wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad sallam, alhamdulillah. Ini apa namanya? Asas teorinya sudah salah.